Pemuda bisnis Peter Drucker, salah seorang yang paling top dalam dunia manajemen, beliau telah meninggal sekarang, memberikan 4 cara menilai seorang eksekutif. Ya. Dalam bukunya The Effective Executive, dia memberikan cara menilai 4 hal pada seorang eksekutif yang baik atau tidak. Pertanyaan yang pertama, apa yang telah dilakukannya dengan baik? Jadi orang ini, manajer ini, atau direktur ini, atau eksekutif ini, sudah melakukan hal apa yang baik? Yang kedua, apakah ia bekerja dengan sangat baik pada kelebihan-kelebihannya? Jadi apakah orang ini efektif, mampu memanfaatkan kelebihan dia, dan apakah dia mampu memberikan kekuatan yang besar dalam timnya? Dan yang ketiga, apakah dia telah memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya untuk keuntungan perusahaan? Jadi apakah dia sudah maksimum dalam pekerjaannya? Dan yang keempat, ini yang menarik sebetulnya. Jika saya memiliki anak laki-laki atau perempuan, apakah saya ingin agar anak saya bekerja di bawah orang ini? Kalau ya, kenapa ya? Kalau tidak, kenapa tidak? Dan ini yang menarik, mitra bisnis. Ternyata Peter Drucker menggambarkan bahwa selain apakah orang itu bekerja dengan cukup baik dalam posisinya, apakah orang itu memiliki kelebihan di dalam bidang pekerjaannya, apakah dia telah melakukan hal yang maksimum dengan kelebihan yang ada pada dirinya, maka yang terakhir dia tanya, kalau saya punya anak, mau enggak saya titipkan anak saya pada orang? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah ini sebuah pemikiran yang sangat sederhana, tapi sangat tepat. Kalau kita melihat seseorang yang sukses, seorang pemimpin yang baik, kita akan mempertanyakan hal itu. Sebenarnya, kalau saya punya anak, mau enggak saya titipkan ke orang ini? Bila iya, kenapa iya? Apa kelebihan orang ini? Dan bila tidak, kenapa kok tidak? Apa kelemahan orang ini? Dari sini kita dapat menilai kepribadian seorang pemimpin yang baik atau yang kurang baik. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.